Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah dahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa man walah thumma ma ba'd. Hibati fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan apa yang kita baca dari kitab Durus Minal Qur'anil Karim karya Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan Hafizullah Ta'ala wa ra'ah. Dan kita masih membaca tentang kesalahan, kesalahan di dalam pembagian tauhid, di mana banyak penyimpangan di dalam masalah pembagian tauhid. Ada yang menyatakan tauhid itu hanya satu saja, seperti ahlul kalam macamnya, yakni tauhid rububiyah. Ada yang membaginya tauhid itu ada empat macam, ditambahi tauhid hakimiyah, mulkiyah. Ada yang menyatakan lima macam dari berbagai macam kelompok-kelompok yang menyimpang. Kemudian kita baca pada akhir pertemuan kita yang lalu-lalu, hadhi aqwalul mukhalifin li ahli sunnah fi taqsimi tauhid. Inilah ucapan-ucapan mereka-mereka yang menyelisih ahli sunnah di dalam pembagian tauhid. Wahum baina mufrid wa mufarrid. Dan mereka yang menyelisih ahli sunnah di dalam pembagian tauhid, ada yang berlebih-lebihan dan ada yang kurang, meremeh-remehkan. Al-mufrid huwa alladhi zada ala taqsimi tauhid ila salasati aqsam. Yang berlebih-lebihan, yang menambahkan atas pembagian tauhid yang tiga macam, ada empat, ada lima. Wal mufarrid, adapun yang kurang, meremeh-remehkan, waladhi iqtasara ala naw'in wahid wa ahmalal baqiyah, adalah mereka yang membatasi tauhid itu satu macam saja dan melalaikan macam yang lainnya, yang sisanya. Maka di antara yang seperti ini adalah ahlul kalam. Kalau ada seorang yang menyatakan tauhid itu cuma satu, yakni tidak ada pencipta, pengatur alam semesta, pemberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, kecuali Allah, itu tauhid, maka itu definisi tauhidnya ahlul kalam. Maka Syekh Shalih Fauzan ingin menjelaskan berkait tauhid yang mereka tetapkan sebagai satu-satunya tauhid. Tidak ada pembagian yang lainnya. Amma tauhidur rububiyah fa jami'ul umami muqirratun bih. Adapun tauhid rububiyah, maka semua umat-umat ini mengakuinya, menetapkannya. Lam yungkirhu ila sudadun minal khalqi. Tidak ada yang mengingkari terkait tauhid rububiyah ini, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta, tidak ada yang mengingkari kecuali orang-orang yang jeleneh. Sudah, yakni orang-orang yang melakukan syad. Syad itu jeleneh, aneh dari sebagian makhluk. Dan mereka pun mengingkarinya angkaruh takabburan wa inadan ma'atirafihim bihi fi qararati anfusihim. Bahkan pengingkarannya, mereka mengingkari tauhid rububiyah itu karena kesombongannya, karena pembangkangannya, dalam keadaan dia mengakui tentang tauhid rububiyah di pengakuan jiwanya yang tersembunyi. Seperti Fir'aun mengingkari adanya Allah yang mengatur alam semesta ini, tapi sungguhnya hati kecilnya mengakui adanya pencipta. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat An-Naml ayat yang ke-14, Allah katakan wajahadu biha. Mereka mengingkari akan Allah subhanahu wa ta'ala, adanya Tuhan semesta alam. Wastaiqanatha anfusuhum dhulma wa ulwa. Dalam keadaan dia, jiwa-jiwa mereka meyakininya, pasti ada pencipta, pasti ada Tuhan. Karena apa? Zulm. Dia tidak tunduk pada pengakuannya, boleh. Uluan karena gengsi, sombong. Maka ala kulli hal fajami'ul khalqi mukirun bi anallah wal khaliq ar-raziq al muhyi wal mumit wal al mudabbir wal khaliqur raziqul muhyi wal al mumitu al mudabbir. Mengakui bahwasanya Allah pencipta, pemberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan dan mengatur semua urusan. Lakin laisa hadha huwa tauhidul matlub. Tapi ini bukan tauhid yang dituntut oleh agama ini. Karena musyrikin sudah mengakui ini dan tetap dituntut untuk mengisahkan Allah dalam peribadatan. Mereka meyakini sebagaimana ayat-ayat yang sudah kita baca. Ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, Allah. Siapa yang memberi rezeki, Allah. Siapa yang mengatur alam semesta, Allah. Itu jawaban mereka. Nah, barakallahu fikum. Maka poin yang keenam, beliau ingin menguraikan kepada kita semua, lantas apa tauhid yang manusia itu dituntut untuk bertauhid dengannya. At-tauhidul ladzi tuliba bihil bashar. Bahwasannya tauhid yang dituntut dengannya, untuk bertauhid dengannya manusia, at-tauhidul matlub huwa tauhidul uluhiyah. Tauhid yang dituntut adalah tauhid uluhiyah, agar supaya menghanyakan semua peribadatan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Walihada kana rusul kulluhum yabda'un da'watahum li'aqwamihim biqaulihim u'budullah malakum min ilahin ghairuh. Karena inilah adalah para rasul semuanya mereka. Mereka memulai dakwah mereka, para rasul ini, kepada kaum mereka, kaum para rasul ini, dengan seruan ucapan Rasul ini kepada mereka kaumnya, ibadahlah kepada Allah. Tidak ada bagi kalian dari sembahan yang benar selain Dia. Ini na'am barakallahu fikum merupakan seruan semua para rasul. Kemudian yad'una ila tauhidil uluhiyah kama akhbaral Qur'an anhum. Yang mana mereka, para rasul ini, menyeru kepada tauhid uluhiyah sebagaimana Al-Qur'an mengabarkan tentang perjalanan dakwah mereka para rasul. Adapun apa yang menjadi ucapan di dalam ayat ini, ubudullah malakum min ilahin ghairu, ini adalah kisah tentang ucapannya Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib alaihi salatu wassalam. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 59, 65, 73, 85. Ini ucapan dakwahnya Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib alaihi salatu wassalam. Nanti bisa lihat. Waqala Nuh liqaumihim waqala Hud ila akhiril ayat. Adapun penyebabnya, saya soleh katakan, dalika li'anna tauhidal uluhiyah huwaladhi tanakkara lahul bashar. Karena tauhid uluhiyah inilah yang mulai samar, mulai rancu manusia terhadapnya. Banyak yang tidak paham. Rata-rata kalau ditanya, jawabannya apa makna la ilaha illallah? Tidak ada Tuhan selain Allah. Maksudnya tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang memberi rezeki, tidak ada itu. Tidak ada jawaban yang menyatakan tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah saja. Tidak ada. Sehingga sudah bersyahadat pun masih nyajen. Sehingga sudah bersyahadat pun masih kekuburan. Lakukan ritual ini dan itu. Kenapa? Karena tidak paham. Karena ini yang mulai rancu manusia, ini yang didakwahkan para rasul. Wajtalathum as-sayatin anhum, yang memang dikaburkan, dilenyapkan, berusaha dihilangkan tentang makna tauhid uluhiyah ini oleh para setan. Demikian barakallahu fikum tentang kenapa yang dituntut tauhid uluhiyah. Adapun rububiyah, semuanya masih mengakui, sampai kepada orang yang tidak menegakkan sholat sama sekali. Ngakui, siapa yang menciptakan kamu? Allah. Siapa yang memberi rezeki kamu? Gusti Allah, kata dia. Mesti begitu, tidak ada. Siapa yang buat mati dan hidup? Ya Allah. Tidak ada menyatakan dan yang ini. Tidak. Barakallahu fikum. Wa amma tauhidur rububiyah fahuwa syai'un hasilun wa mawjudun wa mustaqarun fin nufus. Adapun tauhid rububiyah, Allah memberi rezeki, mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan, menciptakan, maka ini suatu yang hasilun, masih tetap ada. Mawjudun, ada. Tidak berubah. Hasil itu sedang berlangsung. Dia diakui oleh orang sekarang ini. Mawjudun, masih ada tentang tauhid rububiyah yang benar. Mustaqarun, diakui. Fin nufus, di jiwa-jiwanya manusia. Tidak perlu diajari. Mereka kita bahas mana tauhid rububiyah. Mereka yakin seyakin-yakinnya. Tidak perlu bahas. Waliktisaru alaih waliktifa'u bihi la yunjil abda wa la yudkhiluh fi zumratil muwahidin al mu'minin. Membatasi tauhid itu cuma tauhid rububiyah saja. Waliktifa'u bihi mencukupkannya. La yunjil abda, tidak menyelamatkan seorang hamba. Dan tidak memasukkan seorang hamba ini ke kelompoknya orang-orang yang bertauhid lagi beriman. Jadi orang yang memaknai la ilaha illallah itu tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada memberi rezeki selain Allah, tidak ada yang mengatur alam semesta ini selain Allah, belum masuk golongannya muwahhidin mukminin. Kenapa? Musyrikin juga seperti itu. Walidzalik qatala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam kuffara Quraisyin. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi orang-orang kafir Quraisy. Wa hum yukiru bi anallah wal khaliq ar-raziq al-mudabbirul muhyi al-mumit. Dalam keadaan mereka mengakui bahasanya Allah sang pencipta, pemberi rezeki, pengatur alam semesta yang menghidupkan dan mematikan, diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qatalahum wastahala dima'ahum hatta yukiru bitauhidil uluhiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam perangi mereka, halalkan darah mereka sampai mereka mengikrarkan, mengakui tauhid uluhiyah, meninggalkan berhala-berhala mereka, kubur-kubur wali mereka, dan hanya beribadah kepada Allah saja. Sampai seperti itu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya, umirtu an uqatilan nas hatta yaqul la ilaha illallah fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'indallah. Aku diperintah oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Yang dimaksud di sini mengucapkan, mengikrarkan la ilaha illallah dengan makna yang benar, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Kalau mereka mau mengatakannya, terlindung mereka, darah-darah mereka, harta-harta mereka, kecuali dengan haknya. Haknya adalah ketika dia berzina dalam keadaan sudah menikah, dirojam sampai mati. Atau dilukai dalam keadaan dia mencuri, dan curiannya mencapai batasan pencurian yang dijatuhkan had potong tangan. Nyuri permen tidak masuk. Tapi memang nilainya tidak begitu besar. Sehingga darahnya mengalir. Atau orang yang melakukan pembunuhan terhadap jiwa yang haram untuk dibunuh. Maka dia dikisos, boleh ditumpahkan darah. Itu yang dimaksud haknya. Adapun hisab mereka, apa yang dibalik hati mereka, dosa-dosa mereka adalah atas Allah subhanahu wa ta'ala. Musyrikin ini mengakui di banyak ayat ketika ditanya siapa yang memberi rezeki kepada mereka, jawabannya Allah. Siapa yang mengatur alam semesta, jawabannya Allah. Fahada dalil ala annal matlub al-a'dama minal khalqi huwa tauhidul uluhiyah. Maka ini adalah dalil bahasanya yang dituntut sebagai tuntutan terbesar dari makhluk ini adalah tauhid uluhiyah. Walidzalika lam yakul umirtu an uqatilan nas hatta yuqiru bi anallahu wal khaliqur raziqul muhyi wal mumit. Li'annahum mukiruna bihadza. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyatakan aku diutus untuk memerangi manusia sampai mereka mengakui bahasanya Allah adalah pencipta, pemberi rezeki yang menghidupkan dan mematikan. Kenapa? Karena mereka mengakui ini semua. Balqalah hatta yaqulu la ilaha illallah. Bahkan beliau katakan sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Apa maksudnya? Au yashhadu ala ilaha illallah. Bersaksi, berikrar la ilaha illallah. Maka ini penjelasan yang gamblang bagi kita. Bahasanya yang dituntut dari kita semua itu mentauhidkan Allah dari sisi uluhiyahnya dan tidak menyekutukannya. Maka dari itu betapa pentingnya kita mempelajari kitab tauhid, karena isinya adalah tentang bagaimana mengesakan Allah dari apa yang dituntut oleh syariat ini. Sampai masuk bab bersumpah dengan selain Allah, bab ucapan laulallah wa anta, ucapan-ucapan yang sering, keyakinan kepada ada burung oceh begini, di samping rumah ini akan ada tamu dan lain sebagainya, atau meramal dengan tanggal lahir, weton, tahun lahir, ramalan bintang Anda minggu ini, mengkaitkan suatu yang tidak pada sebabnya, syirkun asghar. Apalagi kayu diyakini memang itu yang menetapkannya, syirkul akbar. Ini perlu mentauhidkan Allah adalah dari sisi itu semua, termasuk syirkul khauf dan lain sebagainya, banyak syirkut ta'ah. Maka dari itu perlu untuk kita benar-benar menyelami tentang la ilaha illallah, karena kita dituntut memang untuk mengisahkan Allah, yakni mentauhidkan Allah dengan benar. Bukan sekedar pengakuan beliau yang menciptakan, Allah yang menciptakan kita, memberi rezeki ke kita, dan lain sebagainya. Bahkan banyak, nah barakallahu fikum, diantara penjelasan-penjelasan di dalam kitab tauhid, suatu yang masih biasa pada ucapan kita dan suatu yang masih biasa dalam perbuatan-perbuatan kita. Adapun barakallahu fikum, bayanu anwa'i tauhid salasah minal Quran, penjelasan macam-macam tauhid yang tiga, yang itu bukan pendapat para ulama, bukan ijtihad para ulama, namun benar-benar diambil dari Al-Quran. Insyaallah satu persatu akan kita baca, namun di pertemuan yang akan datang. Naktafi biyadil qadar, wallahu ta'ala lamu bisawab. Thank you.